Mungkin kau jadi cinta terakhirku, karena pantang bagiku merebut kau darinya. Pergi saja bayanganmu yang mengganggu di dalam tidurku. Siang malam aku terus teringat tentang kamu. Tuhan bantulah aku melupakannya. Buat saya! Buat! Buat! Buat saya!